Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'ashara al-ikhwah at-talabah at-takhasus aw tarbiyat al-muallimin ya ra'akumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Jalla Jalaluh untuk melanjutkan pembahasan kita dari karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddits Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan yang terakhir kita sampai kepada pembahasan Asy-Syudzudz ataukah Asy-Syadz, yang telah kita ketahui bahwasanya Asy-Syadz itu terbagi menjadi dua, Asy-Syadzu fil matni wasy-Syadzu fis sanadi, dan masing-masingnya telah kita berikan contoh dari pembahasan al-muhaddithun. Dan yang telah menjadi tugas ataukah al-wajib al-manzili adalah asy-syudzudzu fil matni, yang sudah dikumpul sebahagian besarnya, ada beberapa orang yang belum, yang mana antum sudah berusaha semaksimal mungkin walaupun ada beberapa kesalahan dari bahas tersebut. Di antara kesalahan yang ada, mungkin ana ambil contoh, ada yang menisbahkan periwayatan Abi Daud At-Tirmidzi dari hadis ini itu kepada al-imamain Al-Bukhari wa Muslim, mungkin berdasarkan dari penjelasan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam perkara ini. Ini al-khata', sebuah kesalahan, karena apa yang diriwayatkan oleh para a'immah, terkhusus yang ada di dalam riwayat al-imam al-Bukhari wal-imam Muslim, telah disepakati oleh muhaddithun bahwa seluruhnya adalah hadith-hadith yang sahih, riwayat-riwayat yang sahihah. Asy-Syadz atau kasyudzud ini bahagian dari hadith yang tidak diterima oleh muhaddithun, karena walaupun dia diriwayatkan oleh seorang yang thiqah, akan tetapi ternyata riwayat tersebut menyelisihi seorang perawi yang authaq minhu, afdalu minhu. Artinya hadis-hadis seperti ini yang dihukumi oleh sebahagian muhaddithun sebagai hadis yang mardud, kalau sudah syudud berarti hadisnya mardud, tertolak. Lawannya apa? Lawannya hadis yang mahfud, hadis yang terjaga. Kalau hadis yang mahfud, makbul. Jadi tidak mungkin al-imam al-Bukhari wal-imam Muslim menukilkan hadis-hadis yang syadz seperti ini. Ini pembahasan yang pertama dari bahas yang ana berikan tugasnya kepada antum. Kemudian yang kedua, ada yang menukilkan ucapan al-imam al-Baihaqi alaihi rahmatullah. Catatannya, min ayyi marja'in tangquluna anil imam. Marja'nya apa? Maksudnya dari karya ilmiahnya al-imam al-Baihaqi yang mana? Karena kita mengetahui al-imam al-Baihaqi imamun fil musannif. Beliau memiliki karya ilmiah yang luar biasa banyaknya, di mana beliau mengucapkan bahwasanya khalafa Abdul Wahib al-adad al-kathir fi hadha fa inna nasa inna marwahu ila akhiri maqal. Tayyib, sahih, itu merupakan ucapan al-imam al-Baihaqi alaihi rahmatullah. Tapi kita sebagai talibul ilmi harus memiliki nas sandaran, memiliki nisbah yang sahihah. ini dinukilkan Al-Imamul Baihaqi alaihi rahmatullah fi kitab fulani safha kada mujallad kada. Ini harus jelas. Enggak bisa kita sembarang menukilkan, ngambil dari internet misalkan. Ngambil dari Syekh Google. Ini ucapan Al-Imamul Baihaqi, ini hukum Al-Imamul Baihaqi. Nah, kalau kita mau mencari di internet, Syekh Google atau yang semisalnya, ya kita pun harus teliti, tidak sembarang menukil. Inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khudhuna dinakum. Karena sebahagian dari penukilan-penukilan tersebut adalah penukilan yang keliru, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya tepaan, kebetulan, walhamdulillah, nukilan antum terhadap ucapan Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah sahih. Tapi jauh lebih utama, afdal, apabila antum nukilkan dari mana nukilan tersebut antum dapatkan. Karya ilmiah apa, kitab apa dari Al-Imamul Baihaqi alaihi rahmatullah yang beliau menyebutkan ucapan ini di dalamnya. Ini catatan yang kedua. Adapun catatan yang ketiga adalah berkaitan dengan bahas itu sendiri. Jadi bahas ini adalah terkait dengan asyududu fil matni, sehingga kita akan fokus kepada matan dari hadis ini. Kepada matan dari hadis ini, tidak perlu kita melihat kepada sanadnya. Karena yang sedang kita bahas ini matannya. Jadi kalau yang menukilkan tentang bahwasanya perawi yang namanya Abdul Wahid Ibn Ziyad menyelisihi sekian banyak thiqat dari Ashabul A'mash bihadzal lafad, ini antum sedang membahas sanadnya. Berarti yang antum bahas ini bukan asyududu fil matni. Karena yang antum fokuskan Abdul Wahid Ibn Ziyad, Abdul Wahid Ibn Ziyad, Abdul Wahid Ibn Ziyad yang menyelisihi sekian banyak thiqat. Ini kurang pas. Karena yang sedang kita ambil contohnya adalah asyududu fil matni, sehingga antum fokus kepada matannya. Apa matan yang disebutkan dalam tariq Abdul Wahid Ibn Ziyad bisanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu warda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza shalla ahadukum al-fajra falyataji an yaminihi. Dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, apabila salah seorang dari kalian mengerjakan salatul fajar, maksudnya sunnah qabliyah, falyataji an yaminihi, maka berbaringlah di bahagian lambung kanan. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana kalau kita mau mengetahui hadis ini hadis yang syadz fi matnihi? Itu kan sudah ana berikan kisi-kisinya. Berarti antum seharusnya kalau ingin membahas sebuah hadis yang sudah antum ketahui, oh ini hadis yang syadz fil matan, ya sudah antum jangan terpaku dengan ucapan Al-Imamul Baihaqi alaihi rahmatullah khalafa Abdul Wahid al-adad al-kathir ila akhiri maqal alaihi rahmatullah. Baik, itu bagus, itu antum dapati masya Allah faedah nafisah. Tapi antum keluar dari koridor yang sedang kita bahas. Yang sedang kita bahas adalah al-matnu, bukan as-sanadu. Kalau yang ana kasih tugas, ana kasih bahasnya, fadol antum cari yang berkaitan dengan asyududu fis-sanadi min hadzal hadis. Ya sudah, antum nukilkan ucapan Al-Imamul Baihaqi alaihi rahmatullah sahih. Tapi di sini kurang tepat ketika antum menukilkan ucapan Al-Imamul Baihaqi. Kurang tepat yang pertama, tanpa adanya marja, tanpa ada sumbernya, sumber rujukannya, dari mana antum mengambilnya. Dan yang kedua, fokus ucapan tersebut kepada as-sanad. Jadi seharusnya kalau antum mau membahas hadis-hadis yang seperti ini, ayuhat talabah ya ra'akumullah, maka antum lihat, oh ini matan yang bermasalah. Antum ada kitab Bukhari, antum ada kitab Muslim, sahihain fi ma'aidikum. Kalau enggak ada kitab apa namanya mentahnya, artinya PDF-nya pun ada, bisa dicari. Apalagi antum dimudahkan di studio, mungkin bisa bahas dengan mendownload kitabnya. Atau kalau enggak ada, mungkin fadhal ke rumah, ada cetakan lebih dari Sahih Bukhari wa Sahih Muslim jika memang dibutuhkan. Ya hala wa sahla. Maka kalau sudah antum dapati, oh ini matannya riwayat Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, berarti tinggal antum lihat hadis-hadis yang semacam ini kan otomatis dibahas oleh Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi warahmatullah. Antum tinggal buka fahras yang ada, daftar isi yang ada yang berkaitan dengan kitabus shalah dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim. Buka kitabus shalah terkhusus yang berkaitan dengan sunniyatul fajr qabliyah. Lihat dalam Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, lihat matan yang ada di sisi mereka. Jangan sanadnya, karena kita tidak sedang membahas sanad. Kalau sanadnya sudah jelas sesuai apa yang kata Al-Imam Al-Baihaqi, Abdul Wahid Ibn Ziyad dalam hadis ini menyelisihi thiqat. Sekian banyak thiqah yang menyelisihi dengan lafad yang berbeda dengan beliau. Nah, ketika antum dapati dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, riwayat Al-Imam Muslim yang tidak akan antum dapati dengan lafad Abu Daud seperti ini, karena lafad Abu Daud ini sudah dihukumi oleh para ulama al-muhadithun sebagai lafad yang syadz. Seperti yang anda bilang tadi pada poin yang pertama, tidak mungkin Al-Imam Al-Bukhari wal-Imam Muslim meriwayatkan hadis yang syadz. Hadis-hadis yang asyududu fil matan, apalagi asyududu fil isnad, enggak ada pada Bukhari wa Muslim. Tapi kita butuh apa sih yang ada dalam riwayat Bukhari wa riwayat Muslim? Antum lihat dari kitabus shalah, sunniyatul fajr, apa yang ternukil di situ? Antum kumpulkan, tulis satu persatu. Dari kitab yang ada, atau mungkin PDF yang ada, antum catat di kitab. Atau di buku tulisnya antum. Wah, ini riwayat Bukhari kada, kada, kada, riwayat Muslim kada, kada, kada. Antum kumpulkan semuanya. Sudah antum kumpulkan matan-matan tersebut yang jelas-jelas sahih, karena riwayat Al-Bukhari wa Muslim talaqqathul ummatu bil qabul, kata Al-Imam Ibn Baz alaihi rahmatullah, menukilkan hukum yang ada dari para a'immah. Ya sudah jelas apa yang ada di dalam Sahih Bukhari, apa yang ada dalam Sahih Muslim sudah diterima oleh umat Islam secara umum dengan penyebutan riwayat-riwayat yang sahihah tanpa terkecuali. Disebutkan oleh muhadithun ada satu riwayat dari Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, tapi itu sebuah al-waham, sebuah kekeliruan, sebuah kesalahan. Tapi dari ribuan hadis cuma satu. Masa gara-gara satu celahnya terus dihukumi, oh Muslim ini hadis-hadisnya dhaif semua? Kan tidak. Nanti akan datang pembahasannya tersendiri yang berkaitan dengan riwayat yang sedikit menyelisihi qa'idatul Qur'aniyah yang dinukilkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih yang berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi, khalqu al-ardu was-samawat. Dalam hadis tersebut diriwayatkan 7 hari, dalam Al-Qur'anul Karim disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala 6 hari. Ini sebuah kesalahan dari ar-rawi. Baik. Walhasil ayyuhat talabah, maka kalau sudah antum kumpulkan matan-matan yang ada dalam Bukhari wa Muslim, baru antum lihat dan antum sandingkan dengan lafaz yang telah dihukumi oleh pun di Abu Daud ini sebagai riwayat yang syadzah. Bahkan diambil contoh sebagai riwayat yang dalamnya asyududu fil matni, ada keganjilan, ada cacat, ada penyakit di dalam matannya. Nah, ternyata sudah telah antum kumpulkan hadis-hadis riwayat Bukhari wa Muslim fi hadzal bab, fi hadzihil mas'alah yang berkaitan dengan qabliyatul fajr yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baru antum akan mendapati seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi alaihi rahmatullah yang sebahagiannya sudah dinukilkan oleh sebagian antum. Bahwasanya beliau menukilkan fa innan nasa innama rawahu min fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallam la min qawlihi. Dan antum akan dapati dalam Bukhari wa Muslim demikian, bahwa yang dinukilkan oleh imamain fi sahihain itu fi'lin nabi alaihi salatu wassalam la min qawlihi. Sementara Abu Daud qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ucapan Al-Imam Al-Baihaqi wan farada Abdul Wahid min baini thiqat ashabul a'mas bihadzal lafaz, ini kita sedang tidak butuh. Bukan kita menyalahkan ucapan Al-Baihaqi ya. Ucapan Al-Imam Al-Baihaqi al-ra'si wal-ain, imam min a'immatil muhadithin, thiqatun jabal, imamun masyhur. Khalas, Al-Baihaqi enggak usah kita bahas. Tapi kita sebagai talibul ilmi sekarang membutuhkan ucapan Al-Baihaqi yang berkaitan dengan asyududu fil matni. Jangan terlalu lebar. Karena kalau kita juga bahas asyududu fil sanadi, kita akan tercampur nanti. Man akhadhal ilma jumlatan dhahaba jumlatan. Jadi bertahap, at-tadarruj, at-tadarruj ayyuhat talabah. Sabar. akan ada waktunya kita membahas ucapan Al-Baihaqi secara menyeluruh. Tapi yang saat ini antum butuhkan adalah fa innan nasa innama rawahu min fi'lin nabi la min qawlihi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pun tidak hanya bisa antum dapati ketika antum membaca ucapan Al-Baihaqi. Itu bisa antum ambil kesimpulannya dari bahas yang tadi ana berikan kisi-kisinya. Gimana caranya? Antum lihat riwayat Al-Bukhari, antum lihat riwayat Al-Muslim alaihi marahmatullah, maka antum dapati riwayat Al-Bukhari wa riwayat Al-Muslim berkaitan dengan qabliyat al-fajr yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nukila min fi'lihi, rawas sahabah min fi'lihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dinukilkan dari ucapan beliau? Bukan. Tapi dinukilkan dari fi'lihi. Begitu pula para sahabah meriwayatkan dari fi'lihi. Ini yang anda maksudkan dalam mencari asyududu fil matni. Ya ra'akumullah ayuhat talabah. Lakin alal jumlah ahsantum wa maqassartum fil bahath wa jazakumullahu khairan ala aljuhud wal ihtimam. Athabakumullahu bil jannatil firdaus. Amin. Allahumma amin. Kita lanjutkan ayuhat talabah pada pembahasan setelahnya yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan wal illatul qadihatu. Wal illatu al qadihatu. Apa makna al-illatul qadihatu? Disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, ayyatabayyana ba'dal bahthi fil hadithi sababun yukdahu fi qabulihi. Telah kita ketahui setelah bahas, setelah pembahasan yang lalu-lalu, bahwa dalam sebuah hadis ada satu sebab yang yukdahu fi qabulihi, yang bisa mencacati sebuah hadis sehingga hadis tersebut tidak diterima oleh al-muhadditsun. Bi ayatabayyan annahu munqati'u. Mungkin akan nampak bahwa hadis tersebut memiliki illatul qadihah yang namanya adalah al-inqita', tidak tersambungnya sanad antara satu perawi dengan perawi yang lain. Au mauqufun, atau mungkin sanad tersebut adalah sanad yang hanya sampai kepada ashabu Rasulillah sehingga disebut sebagai hadis yang mauquf. Sementara klaim dari sebahagian muhadditsun bahwa hadis tersebut marfu' keliru. Ini bahagian dari illatul qadihah. Au anna rawiya fasiqun, atau mungkin perawinya fasik. Au sayyi'ul hifdhi, au mubtadi', wal haditsu yuqawwi bid'atahu wa nahwi dzalik. Mungkin perawinya jelek hafalannya, atau mungkin dia seorang mubtadi' yang hadis yang sedang dia riwayatkan tadi mendukung kebid'ahan yang dia miliki, bid'atul irja' misalkan, bid'atul i'tizal misalkan, hadis tersebut berkaitan dengan takdir dan yang lainnya. Oh, ini menguatkan akidah bid'iyahnya dia. Berarti ini adalah illatul qadihah yang disebutkan oleh para muhadditsun. Fala yahkumu lil haditsi bisihah, atau fala yuhkam. Al-majhul. Fala yuhkam, maka tidak bisa dihukumi lil hadits, dari hadits-hadits tersebut bisihhati hina idzin, sebagai hadits yang sahih. Tidak bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih karena ada illatul qadihah tadi, apakah inqita ataukah mauquf ataukah rawi fasik, sayyul hifdz, mubtadi', dan yang seterusnya. Kenapa tidak bisa dihukumi sebagai hadis yang sahih? Li adami salamatihi minal illatil qadihati, karena hadis tersebut tidak selamat dari illah yang mencacati kesahihan dari hadis tersebut. Ini maksudnya illatul qadihah. Secara umum ayuhat talabah, yang namanya illah itu terbagi menjadi dua. Ada illatun qadihatun yang sedang dibahas oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Ada pula yang namanya illatun ghairul qadihah. Illah ghairul qadihah yang tidak tercela. Dia penyakit, tapi tidak mencelakai hadis tersebut. Tidak mencacati hadis tersebut. Hadis tersebut ada illahnya, tapi bisa dihukumi sebagai hadis yang tetap sahih. Nanti akan datang pembahasannya. Sebelum kita masuk kepada misal yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, yaitu hadis Ibnu Umar ila akhiri maqal alaihi rahmatullah, ingin sedikit ana jelaskan berkaitan dengan ta'riful illah. Ta'rif al-illati. Apa ta'riful illati? Yang disebutkan oleh al-imam Al-Humam Ibnu Salah alaihi rahmatullah di dalam Ulumil Hadis Safhah halaman yang ke-90. Beliau menukilkan bahwasanya makna dari al-illah hiya sababun ghamidun khafiyyun qadihun fi sihhatil hadithi. Hiya sababun ghamidun khafiyyun qadihun fi sihhatil hadithi. Ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Salah alaihi rahmatullah. Sababun ghamid. Ini adalah sababun ghamid. Illah itu merupakan illah secara umum ya. Illah secara umum. Sababun ghamidun khafiyun qadihun fi sihhatil hadith. Adalah sebuah sebab yang ghamid, yang melingkupi, mencakup seluruh hadis tersebut, seluruh riwayat tersebut. Jadi bukan hanya satu sebab yang berada di bahagian ujung dari sanadnya, bahagian atas dari sanad, pertengahannya tidak, akhirnya tidak, tidak. Ini yang namanya illatun, itu sebab yang melingkupi, mencakup keseluruhan dari riwayat yang ada, keseluruhan dari hadis yang ada. Rasmu sanadnya itu dari awal sampai akhir kaitannya dengan illah ada. Khafiyun, akan tetapi sebab ini khafi, enggak kelihatan, tersembunyi. Dan sebab ini qadihun fi sihhatil hadis, bisa mencacati sahihnya sebuah hadis. Bisa mencacati sahihnya sebuah hadis. Maka dari penjelasan Al-Imam Ibnu Salah ini, para ulama al-muhaddithun mengambil kesimpulan bahwasanya illah itu bisa mencacati sebuah hadis apabila terpenuhi padanya dua syarat. Apabila terpenuhi padanya dua syarat. Syarat yang pertama, al-ghumud wal-khafa. Syarat yang pertama, al-ghumud wal-khafa. Illahnya secara menyeluruh. Kemudian illah tersebut tersembunyi. Ini syarat yang pertama. Artinya apa? Artinya kalau seandainya ada sebuah hadis yang illahnya hanya di sebahagian riwayat. Hanya misalkan di Tabaqatut Tabi'in. Dia dikenal sebagai mudallis. Sudah itu aja. Di bawah-bawahnya atba' tabi'innya enggak ada masalah, jibal semuanya, thiqatun hafiz semuanya, imamun masyhur dan yang lainnya. Maka dari syarat yang pertama ini, kalau seandainya apa yang ada di sisi hadis tersebut atau riwayat tersebut adalah illah yang tidak merata, tidak melingkupi secara menyeluruh dari hadis tersebut atau riwayat tersebut, maka ini tidak disebut sebagai illatun qadihah. Kapan illatun itu disebut sebagai illatun qadihah? Ketika adanya al-ghumud wal-khafa. Ini syarat yang pertama. Adapun syarat yang kedua, al-qadhu fi sihhatil hadis. Illah tersebut bisa mencacati kesahihan sebuah hadis, kesahihan sebuah riwayat. Ini yang disebutkan oleh para ulama. Kalau satu dari dua syarat ini tidak terpenuhi, berarti penyakit yang ada di dalam hadis tersebut tidak disebut sebagai illah. Oleh karenanya nanti ayuhat thalabah kita akan membahas yang berkaitan dengan thiqatul mudallisin. Dia mudallis tapi kok ternyata thiqah? Loh kok bisa? Padahal mudallis ini menyembunyikan syekhnya. Itu akan kita bahas bi'idnillah. Jadi tadlis ini tidak semuanya tercela. Ada beberapa posisi di mana tadlis itu bisa bahkan dicari oleh para muhadditsun. Oh, ini tadlisnya luar biasa. Maka tidak terhukumi sebagai illatun qadihatun. Bahkan secara umum tidak dihukumi hadis tersebut memiliki illah. Intinya dua syarat ini harus terpenuhi. Yang namanya al-ghumud wal khafa dan yang kedua adalah al-qadhu fi sihhati al-hadis. Kita masuk kepada misal, contoh yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah, beliau mengatakan mithaluhu hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqra'ul haidu walal junubu syai'an minal Qur'an. la taqra'u al-ha'idhu walal junubu syai'an minal Qur'an wa tarjama al-ma'ruf ladaikum. Tarjamatul hadith ma'rufun ladaikum fala yahtaju ila at-tarjumah. Faqad rawahu Tirmidzi wa qala al-Imam Tirmidzi yaqul la na'rifuhu illa min hadith Isma'il ibni Ayyash an Musa ibni Uqbah ila akhiri maqal alaihi rahmatullah. Ini ucapan al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah. Hukum beliau la na'rifuhu illa min hadith Isma'il ibn Ayyash. Jadi hanya dari Tariq Isma'il ibn Ayyash. Kemudian dilanjutkan oleh Syekh Al-Musannif alaihi rahmatullah, fadhahirul isnadi as-sihhatu. Zahir al-isnad sahih. Bi anna riwayata sahiha. Bi anna al-haditha sahihun. Lakin u'illa bi anna riwayata Isma'il anil hijaziyin da'ifah. Lakin u'illa bi anna riwayata Isma'il anil hijaziyin da'ifah. Jadi ma'ruf yang namanya perawi Isma'il ibni Ayyash ketika beliau menukilkan dari ahlul Hijaz, dari Hijaziyin, itu berarti ada sesuatu. Itu berarti ada catatannya. Enggak bisa langsung diterima oleh muhaddisun. Dan kaidah seperti ini banyak. Isma'il ibni Ayyash ketika meriwayatkan dari ahlul Hijaz, riwayat-riwayatnya dhaifah. Banyak sebabnya. Beliau bukan dari ahlul Hijaz, dan ketika beliau berada di Hijaz, Mekah wal Madinah, mungkin dalam rangka menunaikan haji dan yang semisalnya, beliau tidak membawa apa-apa. Sehingga apa yang ada di dalam riwayat inda ahlul Hijaz, yang beliau ambil dari ahlul Hijaz, itu semuanya berpangku tangan, bergantung sangat dengan hafalan beliau. Ketika sampai ke daerahnya, pulang dari haji, maka apa yang diriwayatkan tadi sesuai dengan ingatan Isma'il ibn Ayyash. Ternyata banyak kelirunya, ternyata banyak salahnya. Sehingga para ulama al-muhadithun mengambil, kalau Isma'il ibn Ayyash mengambil sebuah periwayatan dari ahlu baladihi, ini tugas yang akan anda berikan kepada antum. Isma'il ibn Ayyash, antum silahkan lihat di takrib bagaimana halu ar-rawi bismi Isma'il ibn Ayyash. Kalau beliau mengambil riwayat dari ahlu baladi, khalas, thiqatun, hadisnya sahih, riwayatnya sahihah. Tapi kalau beliau mengambil riwayat an ahlil Hijaz, maka riwayat tersebut diberikan catatan oleh para al-muhadithun. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ketika Isma'il ibni Ayyash meriwayatkan dari Musa ibni Uqbah, ahlul Hijaz, tafadhal antum cari Musa ibn Uqbah, maka riwayat ini ketika beliau menukilkan dari ibni Umar, la taqra'ul ha'idu wa la junubu syai'an minal Qur'an, syai'an, sama sekali enggak boleh, syai'an minal Qur'an, ini dihukumi sebagai hadis yang mu'al. Dilanjutkan oleh beliau, wahada minha, dan riwayat ini diantara apa yang dinukilkan oleh muhadithun tadi, riwayat Isma'il dari Hijaziyin. Wa alaihi, maka dari berdasarkan dari itu, fahuwa ghairu sahihin, hadith tersebut tidaklah sahih, li'adami salamatihi minal illatil qadihah, karena tidak selamat dari penyakit yang mencacati kesahihan hadith tersebut. Itu berkaitan dengan riwayat Isma'il ibnu Ayyash. Sehingga tugas pertama yang anda berikan kepada antum bahas, tapi bahas ini lebih ringan insyaallah ta'ala. Yang pertama waktunya anda beri kelonggaran, tidak sampai hari Senin. Artinya sebelum hari Senin antum mengumpul ya ahlan wa sahlan, afdal. Tapi kalau tidak, anda beri waktu sampai Rabu depan. Artinya Kamis kita pertemuan, insyaallah semua tugas sudah dikumpulkan. Jadi antum ada waktu seminggu, bukan 2-3 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, tugasnya antum adalah mencari rawi Isma'il ibnu Ayyash, begitu pula Musa ibni Uqbah. Tapi tidak hanya itu, antum juga ana tugaskan untuk mencari siapa Syekh dari Musa ibni Uqbah. Artinya sanad ini, sanad dari hadis ibni Umar ini, bisa antum cari di riwayat al-Imam Tirmidzi. Di situ akan terlihat sanadnya fulan fulan fulan, khalas. Tinggal antum nukilkan, oh Ismail ibn Ayyash hakadha haluhu, Musa ibn Uqbah hakadha haluhu, sehingga para ulama mengambil kesimpulan bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, riwayat yang dhaifah, hadis yang ghairu sahih. Riwayat al-Imam Tirmidzi dalam kitab Taharah, babu ma ja'a fil haidi wal junubi annahuma la yaqra'ul Qur'an, annahuma la yaqra'u al-Qur'ana. Itu riwayat al-Imam At-Tirmidzi. Bismillahi ta'ala, dari bahas yang antum insyaallah cari, antum akan lihat bagaimana keadaan atau ketelitian a'immatul muhaddithun dalam menghukumi atau bermuamalah dengan yang namanya illah. Enggak sembarangan. Saking khafinya illah ini, maka sebahagian besar hadis-hadis yang mu'al itu tidak diketahui penyakitnya, kecuali oleh mereka yang benar-benar basir fi ilmil hadis. Kalau di zaman kita sekarang, maka disebut seorang yang memiliki atau menguasai ilmu illah ini dengan muhaddis, benar-benar muhaddis. Siapa di zaman kita sekarang? Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah. Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, saking kuatnya idrak beliau terhadap sebuah illah, padahal khafiyah tersembunyi, tapi karena keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, beliau mujarrad hanya sekedar melihat sebuah riwayat hadis, oh ini hadis dhaifah. Ilahnya apa? Ilahnya demikian, demikian, dan demikian. Mujarrad ngelihat, enggak perlu bahas. Kalau antum mungkin masih butuh takrib, masih butuh Bukhari, masih butuh Muslim, atau mungkin masih butuh Syekh Google sebagai marja utama. Tapi Syekh Al-Albani alaihi rahmatullah memiliki mizah yang luar biasa fi hadzal bab. Sehingga beliau cukup melihat sebuah hadis, maka khalas hadis ini dhaif. Khalas hadis ini sahih. Ini luar biasa dari beliau. Tapi memang membutuhkan kesungguh-sungguhan yang luar biasa untuk mencapai derajat al-muhaddith. Begitu pula Imam Muqbil alaihi rahmatullah, Ibn Hadi al-Wadi'i, Syekhu Syuyukhina, memiliki mizah yang demikian pula. Dan tidak semua ulama al-muhaddithun ayuhat talabah bisa mendapatkan keistimewaan seperti ini. Oleh karenanya nanti antum akan mendapati sebuah lakab di sisi salah seorang imam yang disebut dengan imamun fil ilal. Siapa itu? Tafadhal antum cari. Imamun fil ilal. Saking luar biasanya beliau dalam ilmu illah. Khafinya seperti itu, tapi bisa disingkap oleh imam-imam tersebut. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ada yang di zaman dahulu, ada yang di zaman kita, yang ana ambil contoh di zaman kita, yaitu al-imam Muqbil wal-imam al-Albani alaihima rahmatullah. Cukup insyaallah pertemuan pagi hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya